ada beberapa pertanyaan. Akhir-akhir ini heboh transgender, yakni merubah atau mengganti kelamin, ya. Apa hukumnya? Dan bagaimana sikap kita menyikapi orang yang melakukan perbuatan tersebut? Tentu ini perbuatan yang sangat-sangat mungkar dalam Islam, ya. Ini merubah ciptaan Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa taala melaknat perubahan-perubahan yang ringan, ya, artinya ringan dibanding ini, ya. Bukankah beberapa hal yang disebut dalam hadis mencabut bulu alis untuk memperindah, ya kan? Kemudian merubah gigi dengan mengikirnya dan yang semakna dengan itu sudah disebut sebagai orang-orang yang terlaknat. Karena apa? Mughayyirat di khalqillah. Mereka merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana kalau sampai merubah kelamin? Yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki misalnya. Oh, ini lebih besar lagi. Ini jelas mal'un yang seperti ini, orang yang terlaknat, ya. Maka orang yang melakukannya hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada apa yang Allah ciptakan dia padanya, dan sikap kita tentunya ya mengingkari kalau kita tahu ada orang yang melakukannya. Kalau kita mampu ya kita beri nasihat, kita beri pengertian hukum-hukum syar'i. Kalau dia mau menerima, ya artinya dia muslim yang mungkin akan menerima nasihat kita, ya. Allahu musta'an, ya. Apa hukum memberi uang atau ngamplop pada acara pernikahan, khitanan, kelahiran, kematian, dan yakni jenisnya, apa termasuk bid'ah? Wallahu a'lam, saya belum tahu tentang fatwa ulama yang khusus masalah ini. Mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut, walaupun mungkin kalau kita sekedar ya bermaksud pada apa sebagian acara misalnya pernikahan, ya teman kita kita beri hadiah, ya kan, dengan maksud itu. Mungkin juga saat khitan lahiran, suatu hal yang umum, kita memberi semata-mata hadiah, ya, nggak memberi juga nggak ada masalah. Kalau itu saja nampaknya sesuatu yang diperbolehkan, namun untuk lebih pastinya barangkali bisa ditanyakan, ya. Saya sendiri belum tahu kalau ada fatwa khusus tentang hal ini. Namun tadi kalau kita sekedar memberikan hal itu sebatas ya hadiah kepada teman kita misalnya atau saudara, insya Allah tidak ada masalah. Jika seorang takziah tetapi mayit sudah dikuburkan, apakah boleh sholat jenazah di kuburannya? Boleh sholat jenazah di kuburannya, karena Nabi juga pernah melakukan ketika seorang wanita yang membantu Nabi dalam membersihkan masjid, ternyata dia wafat di malam hari dan Nabi tidak diberitahu tentang wafatnya. Kemudian setelah Nabi tahu, di pagi harinya beliau minta ditunjukkan kuburannya dan beliau menyolati jenazah itu di kuburannya. Nah, jadi boleh yang seperti itu. Walaupun ulama beda pendapat dalam hal waktu, artinya sejauh mana batas waktu, ya, dari kematian sampai kita menyolati. Di sini ulama beda pendapat tentang waktunya, tapi kalau waktu-waktu dekat jelas masih diperbolehkan. Apakah adukan semen dengan air cumberan najis? Air cumberan, ya. Kita harus membedakan antara najis dan kotor, ya. Kalau kotor ya tampaknya kotor, tapi kalau najis belum mesti najis. Yang seperti itu. Jadi kalau sekedar kotor kemudian tercampur dengan semen atau dengan yang lain, bahkan kalaupun tidak tercampur ya tidak najis, tapi kotor. Tapi kalau jelas air itu najis, sudah disebutkan dalam sepakatan ulama rahimahumullah, air yang berubah warnanya, baunya atau rasanya karena najis, ya. Karena najis, maka itu baru najis. Kalau najis ya dicampur dengan yang lain, sementara masih ada cairannya tersebut menempel ke kita, ya najis juga. Wallahu a'lam. Apa hukum mengucapkan salam sambil mengisyaratkan dengan tangan? Boleh insyaallah kalau diiringi salam ya. Tapi kalau tanpa diiringi salam, ini yang seingat saya ada larangan dari sebagian para ulama. Apa nasihat tentang orang yang mengatakan bahwa kematian karena adanya gerhana matahari? Mati karena ada gerhana, atau gerhana karena ada kematian? Kalau mati karena gerhana, saya belum pernah tahu ya ada orang mati karena ada gerhana. Tapi kalau keyakinan jahiliyah adalah bahwa gerhana karena kematian seseorang yang dianggap orang besar. Makanya Nabi berceramah, "Inna syamsa wal qamara la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi." Bahwa matahari atau bulan tidak gerhana terjadi pada keduanya karena kelahiran seseorang atau kematiannya. Ya, yang kebetulan juga ketika itu wafat putra beliau Ibrahim. Ya. Sementara orang jahiliyah punya keyakinan bahwa gerhana karena kematian atau lahirnya seseorang. Maka Nabi SAW menegaskan hal itu, bahwa ini bukan karena kematian atau terlahirnya seseorang, tapi wa innama yukhawifullahu bihima ibadah. Hanyalah Allah Azza wa Jal menjadikan gerhana ini untuk memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya, yakni agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal, bertaubat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.